السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله. الحمد لله hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di masjid di salat ini. Hari ini tanggal 25 Jumadil Akhir 1440 Hijriah atau tanggal 28 Februari 2019. Kita akan menjadikan kajian rutin kita dari salat ketiga Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Syed Rahimahullah. Kita sampai pada halaman 92, pembahasan tentang walihada tajidu aslaman nasi kuluban tihadan am pengusaha sol. Ini kaitannya dengan apa? Asma dan sifat. Masih asma dan sifat juga. So, untuk bisa lihat siapa yang sengaja pembahasan usul tata itu ada kesinambungannya dengan pembahasan salat di Rasulullah Jamaah. Betul, dua-duanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Muhammad. Tapi siapa yang kemudian menjadikan pembahasannya itu masih dalam topik yang sama tentang asma wa sifat? Di mana sebelumnya kita membahas ini masih kaitannya dengan apa? Pembahasan dari faedah ayat kursi. Ini panjang sekali faedah dari ayat kursi sampai berapa halaman? Ya, jadi kita ambil halaman 91 akhir dari perkataan Imam Malik. Ini tentang irtibat al-asmali wal al-yum. Jadi menggabungkan antara kajian yang lalu dengan kajian yang sekarang. Jadi ada benang merahnya. ثم نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله أفكلما جاءنا رجل أجدر من رجل. Kita katakan sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan berapa? Ayo, 179, insya Allah. Suara rambung yang pertama berkumpul nomor tahun wafiat ulama Allah Mubarak. Apakullama ja'ana rajulun ajdaru min rajulin, manakala setiap kami itu ada datang seorang laki-laki kepada kami, dia itu lebih jago jidat, ya. Maka ta'ana maja'a bi rasul li jadari hadha rajul. Apakah kita itu harus meninggalkan apa yang ada pada Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya untuk menjidal, mendebat orang ini? Maksudnya di sini, ya, maksudnya di sini adalah dari perkataan beliau. Ini dikeluarkan perkataan beliau oleh anaknya Abdullah bin Ahmad. Dan salah satu dari sekian banyak ulama yang mempunyai anak ulama, Imam Nawawi. Ini tak promosi. Ini masih Jadi ini dikeluarkan oleh Imam Abdul bin Muhammad dalam kitabnya Al-Ilal. Yani idza jaa insanu yujadilu fi sifatin min sifati fahadzatuka ma qala Allah Ta'ala wa rasuluhu li ajli hadzal rajul. Apakah apabila ada datang seorang mendebat dalam hal sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, apakah kita itu harus meninggalkan apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah sabdakan hanya untuk orang ini? Maksudnya apa di situ? Antum itu menjidat orang tentang sifat dengan apa? Dengan logika. Ini salah. Paham gak? Antum mendebat orang-orang yang tidak meyakini terhadap sifat-sifat Allah itu dengan logika, meninggalkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka ini salah. La abadan balatu anta fujarid bil batil wa jazauka an nada'aka. Tidak, selama-lamanya kita itu katakan anta mujarid, engkau itu pendebat, pendebat bil batil, engkau mendebat dengan sesuatu yang batil. Wa jazauka an nada'aka, maka balasan, ya, balasan itu adalah kami meninggalkan. Gak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Sama halnya seperti yang belakangan ini ada orang yang dulunya suka musik mengatakan, anda silakan datangi orang-orang yang mengharamkan musik, datangi ke sini, saya akan siap untuk berdebat. Nanti saya akan datangkan guru-guru saya, datangkan dari seterusnya. Nah, kira-kira apakah orang ketika menginginkan kebenaran harus dengan jalan seperti ini, harus dengan jalan debat, harus dengan jalan bahwa saya itu, oh kok ternyata saya ini salah debat? Apakah seperti itu? Tidak. Orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dengan menurut pemahaman salafus saleh itu tidak ada yang pertama kali untuk belajar mengawali dengan debat. Ini salah satu metode yang tidak pernah dikenalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak pernah. Siapa yang bisa masuk dalil bahwa Nabi SAW itu tidak mengawali dakwahnya dengan debat? Ada yang tahu dalilnya? Apa? Masjid. Nggak ada juga. Ketika Nabi SAW bersabda, inna nabu itu lintang lima maka ada. Ketika Nabi SAW itu bersabda, sesungguhnya aku itu diutus untuk melengkapi, mensempurnakan akhlak yang baik. Jadi sekian banyak orang Arab sebenarnya punya akhlak yang baik, tapi ada sifat-sifat di situ jadi. Kemudian, ya, wa laisa buitu la'anan jaddalan. Aku tidak diutus untuk la'an, melaknat. Aku tidak diutus untuk jaddal, untuk mendebat. Faham sih? Kan sosok tidak pernah memasang atau mengawali dakwahnya dengan debat. Nah, kita lanjutkan. Ada dalil-dalil yang banyak tentang sifat itu, ya, tentang jadar, ya, bahwasanya apa? Inna ma'ana nadiru mungkin. Aku itu pemberi peringatan. Disebutkan bahasanya nadir walaysa jadar. Pemberi peringatan itu bukan tukang debat. Jadi kalau aku sudah memperingatkan, ya, aku sudah memperingatkan, orang tidak mau, itu bukan tanggung jawab aku untuk memaksakan dia untuk bisa menerima apa yang aku ajar. Maka Syaikh Rahimahullah sering menyebutkan perkataan yang indah tentang isi dari dakwah sesungguhnya. Apa? Yaitu alih kalimat wabshi. Engkau beritahukan nasihatmu, salammu, ya, kemudian tinggalkan. Artinya engkau itu mohon, tidak kemudian mikir-mikir kok orang itu gak bisa dikasih tahu, kok orang itu kekeh, ngeyel, dan gak mau menerima Al-Quran dan Sunnah. Bukan itu. Itu bukan kewajiban bantu untuk memaksakan. Hidayah itu dia tidak. Hidayah itu dari Allah SWT. Nah, kemudian lihat data itu aslam an-nas quluban fi hadzal amri hum salafus salih. Maka engkau dapati orang yang paling selamat hatinya dalam perkara ini adalah mereka adalah salafus salih. Salafus salih adalah tiga generasi terbaik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, apa khairun nasi qarni tsumma ladiya yunahum tsumma ladiya yunahum. Sebagaimana generasiku adalah generasi aku dan sahabatku. Kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan setelah. Sehingga orang-orang dahulu, ya, sebagaimana yang terakhir akan kasih tahu apa tentang pancuran air terjun. Ya, air terjun itu kalau di awal, ya, airnya itu masih murni, deviasinya, penyimpangannya tidak banyak. Tapi semakin jauh, semakin ke bawah, deviasinya makin dahsyat. Nah, inilah gambaran tentang Islam. Thumma awam nas khairun min haulai ulama alladhi yaquluna innahum qala wa yumiruna ma azmatahullahu ta'ala li nafsihi. Antum lihat, ini perkataan yang dahsyat. Ana ingin bertanya ini dan silakan antum beritahu secara detail kenapa saya seolah-olah ini itu menulis ini. Yang bisa, saya kasih kopi. Ini kopi yang apa? Ini hand apa? Wine. Kopi Arabica wine. Wine yang halus. Summa awamun nasi. Awam, orang awam, orang umum, orang yang tidak ngerti khairun min haulai ulama, itu jauh lebih baik daripada para ulama. Alladzina yaquluna, yang para ulama itu mengatakan innahum uqolatu wa yunkiruna ma asbathahu Allah ta'ala nafsi. Mereka itu orang-orang yang berakal dan mereka mengingkari apa yang telah Allah tetapkan bagi diri. Nah, pada pertanyaan kalau belum paham, tanya ulang. Sampai aku paham. Thumma awamun nasi khairun min haulai ulama. Kebanyakan awam. Tahu kan awam nasi itu? Apa? Orang yang tidak belajar sama sekali. Orang yang tidak tahu. Orang yang hanya, ya itulah. Mengetahui Islam itu kulit. Itu awam manusia. Kebanyakan manusia. Fa inna aktsara an-nasi la ya'lam. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Masih di sini. Awam an-nasi khairun min haulai ulama alladzi yaquluna. Awamnya manusia itu lebih baik daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya innahum qala. Sesungguhnya mereka itu orang paling cerdas. Wa yunkiruna ma asbathallahu ta'ala min nafsi. Mereka itu mengingkari apa yang telah Allah tetapkan bagi diri. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Cung, ya Allah. Hai Allah. Sebentar, tenangkan anak dulu. Karena nanti kemudian fokus. Hai Allah, baru menjawab. Sabar. Dari ucapan Syekh tersebut adalah bahwa orang-orang umum itu lebih baik daripada ulama yang mengatakan mereka merasa berakal dan mengingkari apa-apa yang telah ditetapkan Allah atas atas dannya. Itu antum mengulangi apa yang jadi terjemahannya. Anda tanya alasannya kenapa disebutkan khairun di sini, khairun kenapanya? Paham soal disuruh jawab. Kalau aku paham pertanyaannya, setengah jawab. Anak ulangi. Orang awam itu lebih baik daripada ulama yang mengatakan tentang apa, bahwa mereka itu berakal dan mereka mengingkari apa yang telah Allah tetapkan bagi diri. Nah, pertanyaannya, kenapa ini seperti kata-kata khairun itu kenapa? Ya, apa? Karena orang-orang awam itu mereka tuntut dan tidak mengingkari sifat-sifat Allah tersebut, tetapi mengimani dan mentaati sifat Allah tentang dan sifat. Saya masih umum. Karena kenapa disebut khairu? Apa ini? Kebanyakan orang. Kebanyakan orang mengira itu yang bicara itu banyak ini. Itu menjelaskan dari terjemahan. Anda sekali lagi katakan, kenapa di situ kata-kata khairun? Kenapa orang awam jauh lebih baik daripada ulama yang mengatakan tentang apa, bahwa mereka itu berakal dan mereka mengingkari tentang apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Alasannya kenapa Syekh Muhammad Soleh Rahimahullah mengatakan awam nas khairun itu loh yang ada pertanyaan itu loh mas. Apa? Pilih isi yang bagus. Baru nanti Ini jawabannya. Apa Pak Ustaz mau nambahin? Ya, ada nambahin aja. Ya, sudah tercukupi Pak. Ya. Pemikiran saya, orang awam itu dikatakan lebih baik karena dia itu masih polos, masih lurus. Tapi dia belum tahu apa-apa. Sedangkan di paru-paru itu Ustaz, orang yang sudah mengaku itu akan sudah dalam kenyataannya dia tinggal dengan baik di tempat yang lebih baik. Bukan. Ini sesungguhnya kaitannya dengan hadis Rasul tentang qabdul ilmi. Kalau tu paham, ya. Inna Allah, ya. La yaqbidu ilman intizaan min sudur nas. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Fa'idha lam yukfi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fa'idha su'ila fa'afaw bi ghairi ilmi. Ini sudah menunggu hendaknya minum air putih dan rasakan manisnya setelah itu. Ini ada orang ini. Apa? Karena tadi ada yang berapa minum hasil? Belum terjadi. Padahal itu seniman-niman kopi itu berbaik. Belum bisa minum. Jadi ada kata-kata ini. Nabi salat-salat bersabda dari Hudzaifah bin Yaman, hadisnya sahih diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Inna Allaha la yaqbidu 'ilman intizaan min suduri nas, walakin yaqbidu bi qabli al-jama. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari diri manusia, tapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam ya'lam ittakhadhu an-nas ru'usan juhala. Apabila tidak ada tersisa dari ulama ini, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang jahil. Fa idza su'ilu, apa mereka itu ditanya? Ya, fa afau bi ghairi ilmi, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Ya, fa dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesat. Mereka ketika ditanya, jawaban ini, terus sesungguhnya mereka bukan ulama. Nah, disebutkan di sini, haulai ulama alladzina yaqulu. Ini anda lihat di sini. Ketika itu belajar bahasa Arab, al-ulama di sini ma'rifah. Tambah al-ladina. Al-ladina di sini itu seperti apa? Isim apa? Ma? Isim apa mas? Nah, ya. Ini sudah ma'rifah dikhususkan yang uluna. Jadi bukan setiap ulama. Ini sebagian ulama. Jadi khairun min haula'il ulama alladziina yaquluna innahum qala wa yunkiruna ma athbata Allah ta'ala bi nafsihi. Mereka adalah ulama-ulama yang mengatakan. Jadi ulama-ulamanya apa, sebagian atau seluruhnya? Innahum qala, mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal. Al-aql akhir itu zamannya mukola. Wayungkiruna ma'asbatallahu ta'ala nasi. Mereka mengingkari apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi diri. Mereka menganggapnya apa? Mukola. Dan mengingkari apa yang. Nah, sehingga di situ mereka itu sesat dan disesatkan. Sesat karena mereka tidak mau melandaskan apa yang mereka katakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menyesatkan karena mereka punya umat yang mendengar bahwasannya yang diucapkan itu adalah dari para ulama mereka. Faham di sini? Ayo langsung. Inilah bukti sesat dan menyesatkan. Maka awamun nas khairun. Awamnya manusia jauh lebih baik. Karena apa? Pertama, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, apa? Rubi'at al-aqlam antara pena itu diangkat dari tiga. Al-majnun hatta ya'qil, orang yang gila sampai dia itu berakal. Yang kedua apa? An-na'im hatta yastayqil, orang yang tidur sampai dia itu bangun. Yang ketiga apa? Ya. As-sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia itu mimpi, artinya sudah banyak. Pantai di sini. Sehingga orang-orang yang tidak tahu ilmu awamunas, tidak mengerti apa-apa, itu jauh lebih baik daripada ini. Kenapa? Nanti hisabnya mas berat. Zalatul ulama asyad bin zalatul awamunas, kesalahan dari ulama jauh lebih sesat, lebih dahsyat akibatnya daripada sesatnya orang awam. Paham saya? Inilah yang menyebabkan ketika ada orang ulama, ya, menganggap dia ulama hanya bahane-bahane, tidak ada dalilnya sama sekali. Retorikanya bagus, pemilihan diksinya bagus, tapi tidak pernah menyebutkan dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Maka itu bukan ulama yang bisa diikuti. Paham saya di sini? Sehingga di sini awamunas khairu minal apa min hafidhul ulama ad-dall. Maksudnya di sini apa? Ulama ad-dall, ulama yang sesat, bukan seluruh ulama. Paham dari sini? Ini hanya satu kata saja, anda bisa mengambil fakta banyak sekali. Kemudian lanjutkan lagi. Fa anta yaqi, ya, la tastawhisu mimma asbatahu Allah li nafsihi abadan, lakin istawhis min syari'aini huma at-tadqil au takyif, ya, wal baqi athbithu na'am law kana hunaka dalilun yadullu ala anna dhahira ghayruhu murad. Ya, jadi di sini artinya fa anta yaqi, wahai engkau wahai saudaraku, la tastawhisu mimma asbathahu Allah li nafsihi abadan, jangan engkau pernah merasa ragu, bimbang, tidak yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya selama-lamanya. Lakin istawhis min syai'aini, maka ya, ya, rasakanlah orang gembira tidak faham, tidak kuat, tidak merasa yakin tentang apa? Dua hal. Yang pertama apa? At-tanfir awit takyif, perserupaan dan pembagaimanaan. Bagaimana tadi kita sudah bahas tentang apa? Bahwasanya asma'ul tauhid, asma wa sifat isbatullah ta'ala, ya, fi sifatihi wa asma'ihi min ghairi takyifin, tamdilin, tahrimin, wa tahsilin. Ya, paham kan di sini? Jadi di sini kaitannya dua hal yang tidak boleh, ya, yang di situ harus antum itu merasa tidak nyaman, tidak istilahnya ada keraguan di situ adalah ketika orang itu sudah menyatakan tafsir penserupaan dan pembagaimanaan. Wal baqi athbithu, namun sisanya, sisa dari itu athbithu, tetapkanlah. Naam, ya, laukana hunaka dalil, apabila di sana itu ada dalil, ya, dulu ala anna zahir wa ghairu muradin, bahwasanya zahirnya itu tidak sama dengan yang dituju, yang dimaksudkan. Fa innahu yajibu anna tabi'a dalila, kalau yang dituju tidak sama dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan zahirnya, maka wajibnya kita mengikuti dalil, bukan apa? Don, persangkaan atau logika. Paham di sini? Jadi kalau misalnya antum itu memahami tentang kontekstual asma dan sifat, kok ada asma Ar-Rahman? Ar-Rahman Maha apa? Pengasih. Dan pengasih itu adalah makhluk. Masa Allah sama dengan makhluk abadi, don dan persangkaan dan makar. Sedangkan kita setiap hari yang mengucapkan nama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pantaskah kita itu mengingkari bahwasanya Allah itu mempunyai apa, nama Ar-Rahman Ar-Rahim dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya. Maka di sini kita apa? Nantabihat dalilah. Wajibnya fa'innahu yajibu an nattabi'a dalila. Wajib kita itu mengikuti dalil. Mithla qawlihi tabaraka wa ta'ala lil insan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada manusia. Abdi juhtu falam tut'imni. Falam tut'imni. Ya. Juhtu. Abdi juhtu. Falam tut'imni. Wastasqaituka falam tasqini. Wastat'amtuka walam tut'imni. Ya. Di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaitannya tentang dalil. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya sahih nomor 2569 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Abdi, hambaku, juhtu, aku lapar, falam tut'imni, engkau tidak memberikan aku makan. Wastasqaituka, aku memberikan engkau itu air. Falam tasqini, ya, engkau tidak memberikan aku air. Wastat'amtuka, dan aku memberikan engkau itu makanan." Ya. Engkau itu, ya, engkau itu meminta kepadaku makanan dan aku berikan. Falatu ta'ini, engkau tidak memberikan aku makanan. Nah, fadhailul hadits anna Allah Ta'ala yajibu. Dohir hadisnya secara kasat matanya, arti harfiahnya, di situ Allah Azza wa Jalla yajibu kelaparan, merasa lapar, wayumrod dan sakit, wayyakos dan rasa haus, wahada maklumun, ini diketahui annahu la yahlimu billahi tabaraka wa ta'ala. Namun ini diketahui apa? Ini sesungguhnya tidak layak ditujukan kepada Allah Ta'ala. Allah itu tidak lapar, tidak minum, tidak tidur. Itu ada ya? Ya, ada. أشهد أن محمد رسول الله. Ya. Ini kalau hari ini antum dapat poin hikmah ini saja, contoh itu. Ini bantahan kepada orang-orang yang ingin mengagungkan dan mensucikan Allah, tapi terjatuh dalam takwil batin. Sebagaimana orang-orang Syiah yang menafikan sifat Ar-Rahman. Ya. Nah, kita sekarang kembali lagi. Ini hadisnya. Ana ulangi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Abdi juktu falam tut'imni, wastai wastasqaituka falam tasqini, wastad'amtuka falam tut'imni." Abdi, hamba-Ku, juktu, aku lapar. Falam tut'imni, engkau tidak memberikan makan kepadaku. Wastasqaituka falam tasqini, engkau itu minta, ya, aku minta kepada air, palantas ini, engkau tidak bisa memberikan air kepada. Wastar amtuka, dan engkau, aku meminta engkau makan. Palantut ini, engkau tidak memberikan aku makan. Nah, dohir hadisnya, makna secara dohirnya, Allah berarti lapar, Allah sakit, Allah haus. Namun itu semua tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Namun di sini ada dalam hadis itu pula seterusnya dijelaskan maksudnya apa? Ya, Allah Taala bayyana hadza fi nafsi hadis. Allah Taala itu menjelaskan ini dalam hadis yang sama. Faqala amma anta, tidakkah kau tahu anna abdi mulalan jaa. Tidakkah kau tahu bahwa hamba-Ku fulan itu dalam keadaan lapar. Falam tut'imhu, engkau tidak memberikan makan kepadanya. Wa 'asisha, falam tasqi. Dan dia dalam keadaan haus, engkau tidak memberikan minum kepadanya. Wa marida, falam ta'udhu. Dan dia sakit, engkau tidak menjenguknya. Falam kana al-ma'na la yaliqu billahi baina Allahu azza. Ketika ada makna yang tidak layak diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla itu langsung menjelaskannya. Fadalla dhalika 'ala anna kulla ma athbata Allah li nafsi fa huwa la'iqun bihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, maka itu layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaina, maka wajib bagi kita anus bintahu, kita itu harus menetapkannya sebagaimana yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Hada bahtun muhimun yata'alaku bimas'alah ar-Rahman ar-Rahim. Ini adalah pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan persoalan ar-Rahman ar-Rahim. Sebagaimana tentang ar-Rahman ar-Rahim kita sudah tahu ini. Asy'ariyah itu membantah bahwasanya ar-Rahman itu bukan sifat. Ya, Ar-Rahman bukan sifat, tapi apa? Iradah, keinginan. Nah, ini yang sama kata di situ. Fakta di sini, sehingga di sini dijelaskan permasalahan yang baru nanti coba kita akan bahas pada selanjutnya itu idza qala qa'il antum ya ahli sunnati wal jama'ati indama ta'tihum nusus sifat la taliq billahi azza wajalla kal harwala wal kalam wal mashy wal yad taquluna natawaqqaf indaha wa nasitu Allah bima wasafa bihi nafsuh min ghairi tafdil wa la tashbih wa nahnu nasrifuha amma la yaliq billahi ila ma la yaliq fa naqulu inna hadha muradu ya biha iman wa hadha rabbiha ar-rahman wa hadha rabbiha tawakkal fa kayfa naruju ala hadha. Ini permasalahan yang kita akan bahas pada pekan depan. Itu apakah ada yang berkata wahai engkau itu adalah ahlussunnah wal jamaah ketika datang kepadamu nas-nas dalil-dalil tentang sifat yang tidak layak bagi Allah azza wajalla seperti harwalah. Harwalah itu apa? Jalan cepat. Wal kalam berbicara, wal mashy berjalan, wal yad tangan. Takuluna kalian Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita itu berhenti di nas-nas tersebut, tidak menambah, tidak mengurang. Wa nasifullaha bima wasafa bihi nafsuh. Kita mensifati Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya. Min ghairi tamthili, tanpa ada persumpamaan, wa la tasybihin, tanpa ada perpisahan, tidak tanpa ada perumpamaan dan persamaan. Wa nahnu nasrifuha, kita itu ya nasrifuah, maksudnya nasrifuah itu artinya mengganti makna. Ama la yaliku billahi illa ma yaliku, kita mengganti makna apa yang tidak layak kepada Allah dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Pada dulu kita katakan inna hadza murad bi hadzal iman, ini adalah apa yang dituju dari iman. Wa hadza murad bi ar-rahman, dan ini yang dituju ini adalah tentang ar-rahman. Wa hadza murad bi ar-rahman, maka bagaimana membantah pendapat tersebut? Insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya mengatakan tak sebab berbeda. Assalamualaikum.